Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita mengenai diri kita itu kan tidak mungkin Anda dan saya lakukan kalau kita tidak mengerti petanya, ruang dan waktunya, sangkan parannya, asal usulnya, titik koordinat kita di mana dan seterusnya. Jadi kita harus punya kelengkapan ruang dan waktu. Kan kaki kiri bergerak ke depan dengan catatan kaki kanan jangan bergerak ke depan, kan gitu. Lembean, mosok lembean bareng, tangan dhewe, tangan loro bareng, sikil loro bareng lah, kayak anulan, kayak dulinan robot-robotan. Jadi gini, kayaknya Allah ini memang harus kita coba fahami meskipun tidak akan paham benar, bahwa Allah itu memang membuat adegan. Kan kalau Allah mau kan tidak usah di dunia, sudah langsung saja bikin Adam, anak turunnya taruh surga, kan beres. Kan gitu kan. Nah, ini ada cerita macam-macam, ada versi macam-macam. Bagaimana asal-usulnya kok pakai ada pohon yang jangan didekati, wala taqrabu hadhihi syajarah, ya. Kemudian karena Adam mendekati, karena disangka yang mengajaknya itu adalah malaikat padahal ternyata iblis, kemudian dihukum turun ke bumi dan seterusnya. Itu kan kayaknya Allah memang bikin episode-episode. Wallahu alam. Ya, saya tidak mengatakan iya seperti itu, tapi keterbatasan kita, ilmu kita yang hanya sedikit itu hanya bisa menduga-duga seperti itu. Maka ada yang kita tahu pasti dari adegan drama yang Allah bikin itu, bahwa rumusnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Allah dan mau tidak mau tidak ada kemungkinan lain kecuali kembali kepada Allah. Itu pun selama kita perjalanan melingkar dari Allah ke Allah itu, kita tidak boleh melakukan apapun kecuali ibadah. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada kemungkinan lain atas penciptaan manusia dan jin dan manusia ini kecuali beribadah. Tidak boleh melakukan selain ibadah. Tidak ada apapun yang lain kecuali ibadah kepada Allah. Ayo, ya apa kan? Gitu. Maka kalau ibadah itu hanya sholat lima waktu dan puasa, terus mari sembahyang subuh lah, apa kan? Dilang-dilang. Kan gitu. Maka teorinya adalah setiap yang kita lakukan diibadahkan, setiap yang kita tuju diakhiratkan, kan begitu. Uang kita akhiratkan, langkah kita akhiratkan, lembaga kita akhirat itu artinya memproduksi sesuatu yang disenangi Allah dan masuk ke dalam alur keabadian, kan begitu. Nah, dari adegan Allah itu kita bisa mengira-ira bahwa sebenarnya asal-usulnya itu min nafsin wahidah. Min nafsin wahidah. Jadi kita semua ini hanya berasal dari roh yang satu itu. Jadi kita ini sebenarnya bukan kita. Kita ini hanya cipratan atau apalah jenenge ya, dari rohnya Allah sendiri. Jadi tidak ada kita kalau tidak ada rohnya Allah. Dan kita hanya merupakan pantulan apa bayangan atau cipratan atau semprotan atau apapun terserah namanya. Tapi kita tidak punya bahasa kecuali itu. Jangan dimarahi. Kita hanya bisa ngomong seperti itu karena keterbatasan ilmu kita. Nah, maka karena dari min nafsin wahid, dari ruh yang satu, dari jiwa yang satu, sesungguhnya Allah banyak sekali menyatakan bahwa sesungguhnya aku ciptakan manusia itu pada posisi satu. Dan itu banyak sekali ayatnya, bahwa apakah itu umat manusia, apakah itu umat Islam, sesungguhnya Allah menciptakan satu. Ya. Tapi kemudian menjadi tidak, karena faktanya sekarang kita berada di dalam kompleksitas dan kerutan-kerutan yang membuat kita sama sekali tidak bersatu. Wong wis sak bangsa gak satu, wis sak partai gak satu, ya toh, sak omah gak satu, lah wis sak warung gak satu, sak masjid gak bersatu, coba, ya apa? Gak tahu si jiblas awake dhewe. Padahal Allah menciptakan dari jiwa yang satu dan pada akhirnya akan kembali menjadi jiwa yang satu. Nah, harus kita cari apa sebabnya? Kok gak siji iki apa sebabnya? Kok dimanapun dalam skala kecil maupun besar kok kita itu tidak satu, itu kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.